Satu persatu ku balik lembar hidupku, terbayang betapa berdosanya aku. Aku mencoba melawan ini sendiri, tetapi tak sanggup, ku terjatuh lagi. Ternyata aku selalu melupakan dia ada, mengulurkan tangan. Dia selalu ada dengan cintanya, menembus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu lembar